lagi sibuk gini bawaannya ribet deh. Ah, apalagi harus buru-buru. Ampun deh jadi emosi. Kalau lagi begini, langsung gak sabar deh buat ketemu dia nanti malam. Soalnya cuma dia yang bisa bikin seger lagi. Dia itu Give Perfume Beauty Soap Water Lily and Chamomile. Wangi perfumenya kasih sensasi seger yang gak ada di sabun lain. Tiap usapnya manjain kulit. Pokoknya saat-saat mandi jadi lebih spesial. Pikiran lebih seger, kulit juga lebih cantik dan lembut. Give Perfume Beauty Soap Water Lily and Chamomile. Membuka cantikku.